Dengarkan baik-baik fatwa seorang alim yang memang kepada seperti beliaulah pantas jawaban dan kesimpulan hukum tentang berbagai masalah kontemporer yang kita hadapi dikembalikan kepada mereka.